berbagai jenis tauhid ini ditentang dan diingkari oleh sejumlah manusia. Tauhid rububiyah itu diingkari oleh Mu'tazilah, oleh orang yang mengingkari Tuhan, yaitu orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Tadumriyah, sebagaimana dalam penjelasan yang lewat, bacanya dengan domalnya dal. Duhriyah, semacam duhriyah, yaitu orang-orang yang anti Tuhan atau ingkar Tuhan, yang anti macam diriyah. Mereka ingkar adanya pencipta alam semesta, dan mereka beranggapan bahwasanya yang mengatur segalanya adalah waktu. Wal mulahidah, dan orang-orang yang ilhad, orang yang menyimpang, peminum, dan di antara mereka adalah Syiah, orang-orang komunis yang ada di zaman kita saat ini. Meskipun pengingkaran orang-orang yang mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala adalah hanyalah pengingkaran zahir, pengingkaran secara lahiriah, cuma di lisan saja, bukan pengingkaran dari relung hati yang jelas. Dan ini pun mukafaratan karena sombong, karena kesombongan yang mereka miliki. Maka mereka cuma mengingkari adanya Allah secara lahiriah. Fahum yukirun, karena mereka mengakui dalam batin mereka, tapi korot yang muslim, dan dalam relung hati mereka adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya pencipta atau alam semesta. Karena tidak bukanlah termasuk hal yang logis, karena tidaklah logis, tidaklah masuk akal ada makhluk tanpa khalik, ada alam semesta yang demikian luasnya, demikian indahnya, tanpa ada yang menciptakannya. Kemudian jenis yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Nah, tauhid jenis kedua ini diingkari oleh mayoritas makhluk. Oleh karena itu, tauhid uluhiyah ini adalah ajaran yang dibawa oleh para rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk membawanya, dan Allah turunkan berbagai kitab suci untuk mendakwahkannya. Dan di antaranya adalah rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdakwah mendakwahkan la ilaha illallah, dan hakikat la ilaha illallah adalah tauhid ibadah. Tiada sembah yang tidak sembah melainkan Allah. Yang ini sama dengan tauhid ibadah. Dan tauhid jenis yang kedua, ya, tauhid ibadah atau uluhiyah ini ditentang dan diingkari oleh orang-orang musyrik, baik masa silam ataupun masa sekarang. Dan bentuk pengingkaran mereka terhadap tauhid ini, ya, termasal tergambar bentuknya adalah dengan beribadah kepada pohon, kepada batu, kepada patung, kepada kubur secara umum, dan atriha secara khusus. Atriha itu adalah kubur yang dibangun, yang dibuat kubur di atasnya, dibuat bangunan di atasnya, yang biasanya adalah kubur-kubur orang-orang yang dianggap sakti, atau dianggap orang-orang yang saleh, atau dianggap sebagai orang-orang yang istimewa. Maka menyembah kubur secara umum, meskipun kuburnya tidak ada apa-apanya, ya, cuma sekedar bentukan tanah, atau menyembah kubur yang diistimewakan dengan dibuat bangunan di atasnya. Demikian juga termasuk bentuk mengingkari tauhid ibadah adalah menyembah syekh, menyembah guru, masyayikh sufiyah, penyembahan terhadap guru-guru sufi. Yaitu dengan berkeyakinan bahasanya guru sufi ini bisa memberi manfaat dan kebaikan pada orang yang menyembahnya. Min dunillahi azza wa jal, tanpa Allah azza wa jal. Mereka lah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai orang Islam, zuhran wa buhtanan. Dan pengakuan sebagai orang Islam tersebut adalah adalah perkataan yang palsu dan kebohongan. Maka di antara syirik uluhiyah atau bahkan termasuk syirik rububiyah adalah sikap berlebihan sebagian murid-murid tarekat sufiyah kepada gurunya. Dan ini juga karena disebabkan gurunya juga menanamkan demikian. Gurunya ngajari muridnya, kalau kamu dapat masalah sebut nama gurumu, nanti aku akan membantumu. Padahal setan langsung datang ke rupa guru tersebut dan membantunya. Maka ini syirik rububiyah, yaitu keyakinan bahasanya guru bisa memberikan manfaat dan kebaikan. Atau dengan isti'anah, dan ini juga syirik uluhiyah, isti'anah dengan orang yang gaib. Orangnya di lain tempat, gurunya di satu daerah, maksudnya di satu tempat yang lain, dan dia berdoa dan memohon agar memanggil gurunya agar menolongnya. Maka ini syirik dalam doa, syirik dalam isti'anah. Itu isti'anah dengan al-ghaib, dengan orang yang tidak ada di tempat. Kemudian yang ketiga adalah tauhid, jenis yang ketiga adalah tauhidul asma wa sifat. Yang makna tauhid asma wa sifat adalah menetapkan sifat-sifat sempurna yang Allah tetapkan untuk dirinya, atau menetapkan sifat-sifat sempurna yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Allah Subhanahu wa taala, dan meniadakan sifat-sifat kekurangan yang Allah tiadakan dari dirinya, atau ditiadakan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ala haddi qaulillah ta'ala, mengikuti firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tiada satu pun makhluk yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka berkaitan dengan tauhidul asma wa sifat, maka ada dua sisi. Ada sisi isbat dan ada sisi an-nafy. Makanya kita maka tauhid asma wa sifat adalah menetapkan sifat yang Allah tetapkan dan meniadakan sifat yang Allah tiadakan. Menetapkan sifat yang Allah tetapkan dan meniadakan, mengingkari sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Maka ada dua sisi dalam masalah tauhid asma wa sifat. Semuanya mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menetapkan sifat ini, maka kita tetapkan, kita yakini. Dan jika Allah meniadakannya, maka kita tiadakan dan kita ingkari. Bagaimana jika satu hal tersebut tidak Allah tetapkan, tidak pula Allah ingkari? Maka jawabannya dirinci. Apa makna dari istilah ini? Apa makna dari istilah ini? Jika maknanya adalah makna yang benar, sifat adalah makna yang benar, maka diterima. Dan jika maknanya bukan makna yang benar, maka ditolak. Maka yang kita ingkari apa? Yang Allah ingkari. Sifat yang kita tiadakan dari Allah, sifat yang kita ingkari kalau itu dimiliki oleh Allah adalah sifat yang Allah ingkari. Kita ingkari yang Allah ingkari, dan kita yakini apa yang Allah tetapkan. Maka semuanya ikuti dalil, baik dalam masalah isbat ataupun dalam masalah nafi, semuanya mengikuti dalil. Kita yakini apa yang Allah tetapkan. Kita yakini sifat yang Allah tetapkan, artinya mengikuti dalil. Kita ingkari sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Kita ingkari sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Maka ini juga Allah tiadakan dari dirinya, berarti mengikuti dalil. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala tidak telah kaidah seperti dalam masalah asma wa sifat. Di awal ayat laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Ini adalah tantangan terhadap orang yang beranggapan bahwa sifat Allah menyerupai sifat makhluk, yaitu ahlu tafsir. Allah katakan tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Maka keyakinan ahlu tafsir, keyakinan orang yang menganggap sifat Allah serupa dengan makhluk, yaitu karamiyah, pengikut Muhammad bin Karam, ini adalah satu hal yang tidak benar. Wa sami'ul basir, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ibadah terhadap orang yang mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala alias tadu ta'dil. Dan laisa kamitslihi syai', di sini adalah meniadakan apa yang Allah tiadakan. Wa sami'ul basir, di sini adalah meyakini apa yang Allah tetapkan. Kita tiadakan dari Allah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Maka Allah meniadakan kalau dirinya memiliki sifat serupa dengan makhluk. Maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat serupa dengan makhluk, sama dengan makhluk. Wa samiul basir. Dan ini ada isbat. Di sini Allah menetapkan sifat yang Allah miliki. Maka kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang Allah tetapkan, yang sifat tersebut terkandung dalam dua nama Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam ayat ini, yaitu mendengar dan melihat. Dan berkaitan dengan masalah menetapkan dan mengingkari, menetapkan, meyakini sifat yang Allah tetapkan dan mengingkari sifat yang Allah tiadakan dan meniadakan sifat yang Allah tiadakan, maka kaidah Al-Quran dan demikian juga kaidah Al-Sunnah adalah rinci dalam isbat, global dalam nafi. Ini adalah kaidah Al-Quran dan inilah kaidah Ahlus Sunnah. Dan dalam masalah menetapkan sifat untuk Allah, maka kita tetapkan untuk Allah sifat secara rinci. Allah itu mendengar, melihat, Allah itu hidup, Allah itu marah, Allah itu mencintai, Allah itu menyayangi, rinci, disebut satu-satu. Namun kaidah Al-Quran dan kaidah Al-Sunnah namun global dan tidak rinci, tidak detail, berkaitan dengan masalah an-nafyu, berkaitan dengan masalah meniadakan untuk Allah sifat yang Allah tiadakan untuk dirinya. Cuma global, tidak ada satupun makhluk yang serupa dengan Allah. Hal ta'lamu lahu samian, apakah kalian mengetahui ada yang sebanding dengan Allah? Walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayy alladzi la yamut. Sedikit sekali ayat dalam Al-Qur'an yang menyebutkan sifat yang Allah tiada. Dan bertawakal kepada zat yang hidup dan tidak mati. Nah ini Allah menegaskan sifat mati. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur, cuma sedikit. Coba ini jauh berbeda dengan sifat yang Allah tetapkan. Hampir-hampir setiap ayat Al-Quran itu ditutup dengan sifat Allah. Hampir meskipun tidak semua. Sangat banyak sekali ayat-ayat penutupnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan sifat. Maka detail. Maka dalam masalah menetapkan sifat Allah dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan detail. Disebut satu persatu sifatnya ini dan itu. Namun berbeda dengan meniadakan sifat. Sifat yang Allah ingkari dan sifat yang Allah nyatakan kalau tidak dimiliki itu cuma global. Cuma ada beberapa ayat saja dan sebagainya adalah peniadaan yang juga bersifat global. Tidak ada satu pun makhluk yang sempat dengan Allah. Sudah sedikit dan sebagainya global. Ya, sebagian dikatakan tidak mati, tidak capek. Lama tanam di lubuk, kami tidak capek, tidak ngantuk, tidak tidur. Namun itu sedikit. Kemudian bahasa al-qismu jenis tauhid jenis yang ketiga ini diingkari oleh Jahmiyah dan para murid-murid Jahmiyah. Artinya Jahmiyah yang pertama kali mengingkari di antara orang-orang yang mengaku sebagai kaum muslimin. Jahmiyah adalah orang yang pertama kali mengingkari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jahmiyah itu dinisbatkan kepada Jaham bin Sofwan. Meskipun sebenarnya pemahaman ini bukanlah pemahaman, artinya bukan pemahaman Jaham bin Sofwan. Dan aslinya adalah pemahaman Al-Ja'du bin Dirham. Kenapa? Dan Al-Ja'du bin Dirham ini gurunya Al-Jaham bin Sofwan. Kenapa kalau yang mengundang muridnya bukan gurunya? Sehingga pemahaman ini dinisbatkan kepada murid dan tidak dinisbatkan kepada guru. Jawabannya karena Jaham bin Sofwan lah ya mempopulerkan pemahaman ini. Dialah yang mendakwakannya kemana-mana dan dialah yang siap berdebat untuk membela pemahamannya ini. Kalau gurunya diam-diam saja, tidak didakwahkan kemana-mana. Karena muridnya lah yang kemana-mana menyebarkan pemahaman ini, maka pemahaman ini dinisbatkan kepada si murid dan bukan pada si guru. Demikian juga diingat kalau salam hidup murid-murid Jahmiyah. Murid-murid Jahmiyah artinya orang-orang yang terpengaruh dengan paham Jahmiyah, yang mengambil kaidahnya Jahmiyah, yaitu Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Oleh karena itu maka sebagian ulama mengatakan semua orang yang mengingkari sifat itu Jahmiyah. Baik mau mengingkari baik dia Jahmiyah atau Mu'tazilah atau Asy'ariyah, semuanya Jahmiyah. Maka Jahmi dengan makna yang luas itu artinya semua orang mengingkari sifat, meskipun dia pahamnya bukan Jahmiyah, tetapi menjadi Asy'ariyah. Nah, Asy'ariyah ini mengingkari sebagian sifat. Sedangkan Mu'tazilah mengingkari semua sifat Allah, namun menerima nama. Maka Mu'tazilah mengatakan Allah punya nama Sami'un, Maha mendengar, namun tidak punya sifat mendengar. Allah itu Basirun, memiliki nama Maha melihat, namun tidak melihat. Namun tidak punya sifat melihat dan seterusnya. Mereka menerima sifat, namun mereka menerima nama Allah, namun mereka mengingkari semua sifat yang terkandung dalam nama. Sedangkan Jahmiyah memiliki pemahaman mengingkari semua nama dan sifat. Maka semua nama dan sifat Allah kata mereka itu majaz. Semua nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran itu majaz, dan yang dimaksudkan adalah sifat makhluk. Kemudian tentang posisi tauhid asma wa sifat, maka Syaikhul Fauzan mengatakan, penulis mengatakan, tauhid asma wa sifat aslinya adalah bagian dari tauhid rububiyah. Akan tapi tatkala banyak orang yang mengingkari tauhid asma wa sifat dan mereka melariskan berbagai bentuk syubhat, kerancuan pemikiran seputar nama dan sifat Allah, ufridatul bahas, maka nama dan sifat Allah itu dikhususkan, dibahas secara khusus dan dijadikan sebagai bagian dari tauhid yang berdiri sendiri. Wa ulifat fihil mu'alafat katira, dan ditulis ya, berkaitan dengan masalah tauhid asma wa sifat ini berbagai maka di sini penulis menyebutkan sejarah kenapa tauhid asma wa sifat dibahas secara khusus. Maka pembahasan tauhid asma wa sifat secara khusus itu bukan satu hal yang mansus. Berdasarkan keterangan penulis di sini, diletakkannya tauhidul asma wa sifat secara khusus itu bukan satu hal yang mansus, bukan satu hal yang diperintahkan oleh dalil. Namun apa? Ini adalah berkaitan dengan faktor historis. Saya katakan aslinya tauhid asma wa sifat bagian dari rububiyah. Akan tetapi kenapa kok disendirikan dari tauhid rububiyah? Gara-garanya karena di masa silam banyak orang yang mengingkarinya. Mungkin tauhidul asma wa sifat akhirnya para ulama membahasnya secara tersendiri dan dijadikanlah macam tauhid yang berdiri sendiri. Maka ini menunjukkan bahasanya lam maka surah. Ini menunjukkan bahasanya dikhususkannya tauhid asma wa sifat adalah satu hal yang berkaitan dengan masalah historis, berkaitan dengan masalah sejarah, ya, dan bukan berkaitan dengan masalah nafs yang memerintahkan untuk menjadikan tauhid asma wa sifat secara khusus. Oleh karena itu maka para ulama ahli sunnah tentang masalah pembagian tauhid, ulama ahli sunnah tentang masalah pembagian tauhid, maka ada dua pola pembagian. Ada yang membaginya dengan dua pembagian dan ada yang membaginya dengan tiga pembagian. Ada yang membaginya dengan dua pembagian sebagaimana Ibnu Qayyim katakan tauhid adalah ada tauhid al-ma'rifat wa ibah, al-ma'rifat wa ibah, dan ada tauhid apa pasangan al-ma'rifat. an fatul isbat. Ya, al-qasdu wa wat-talaq. Maka Ibnu Qayyim misalnya membagi tauhid menjadi tauhid ma'rifatul isbat dan tauhid al-qasdu wat-talaq. Atau tauhid al-ilmi al-khubari dan tauhid al-qasdi al-iradi. Maka yang dimaksud dengan tauhid ma'rifat wal isbat adalah tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Maka rububiyah dan asma wa sifat oleh Ibnu Qayyim disebut tauhid ma'rifat wal isbat. Ma'rifat artinya pengetahuan. Karena dua tauhid ini isinya adalah pengetahuan. Dalam artian tidak membuahkan praktek secara langsung. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang mengatur segalanya. Letaknya di mana ini? Di hati. Allah punya nama penyayang, marah. Allah punya sifat marah, Allah punya sifat sayang. Kita meyakini hal ini. Letaknya di mana ini? Di hati. Maka marah, Pak. Dan tauhid adalah isbat, cuma menetapkan ada Allah itu adalah Rabb. Menetapkan bahwa Allah itu punya sifat-sifat mulia. Berbeda dengan tauhid uluhiyah yang disebut oleh Ibnu Qayyim dengan tauhid al-qasdi wa talab, maksud dan tuntutan. Maksudnya tuntutan, tujuan, niat, maksud dan tuntutan. Karena tauhid ini menuntut orang untuk beribadah hanya kepada Allah, menuntut orang untuk berbuat dan untuk beribadah, dan ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama al-sunnah berkaitan dengan pembagian tauhid, maka ada dua pola yang diambil, ada yang membagi menjadi dua bagian. Dan ulama yang membagi tauhid menjadi dua bagian, maka mereka meletakkan tauhid rububiyah dan asma wa sifat dalam sebuah satu kesatuan. Kemudian pola pembagian yang kedua adalah membagi tauhid jadi tiga bagian: rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Atau sebenarnya mungkin rububiyah, asma wa sifat, dan uluhiyah. Maka perkataan penulis di sini satu hal yang penting berkaitan dengan masalah mendudukkan letak tauhid asma wa sifat. Kemudian dia sebutkan beberapa buku yang membahas tentang tauhid asma wa sifat. Maka Imam Ahmad menulis buku bantahan beliau yang terkenal untuk Jahmiyah, Arab al-Jahmiyah. Demikian juga anaknya Imam Ahmad yaitu Abdullah bin Imam Ahmad menulis satu buku yang diberi judul As-Sunnah. Ini kata penulis isinya masalah tauhid asma wa sifat. Demikian juga Abdul Aziz Kinani menulis satu kitabnya judulnya Al-Haidah, yang merupakan buku khusus bantahan untuk Bisr al-Muridi atau Bisr al-Maridi. Ini khusus tentang masalah kalamullah. Ini buku ini khusus membahas tentang masalah kalamullah, tentang Al-Quran. Demikian juga Abu Abdillah Al-Maruzi menulis buku yang judulnya As-Sunnah. Demikian juga Uthman bin Sa'id Ad-Darimi menulis buku Arab Al-Bishr Al-Marisi, bantahan untuk Bishr Al-Marisi. Demikian juga seorang ulama yang memiliki gelar Imamul A'immah. Ada seorang ulama yang gelarnya Imamul A'immah, imamnya para imam. Siapa beliau? Yaitu Ibnu Khuzaimah. Ini punya gelar, digelari oleh para ulama di zamannya dengan gelaran Imamul A'immah, imamnya para imam. Ulama'nya para ulama, ulama'nya para ulama. Muhammad Ibn Huzaimah, beliau menulis kitab namanya At-Tauhid. Dan kitab Tauhid ini maksudnya adalah Tauhid As-Sa'ud. Bagaimana pernah kita singgung ya. Maka ada kitab, ada judul kitab itu disebut judul kitab Tauhid. Dan isinya adalah Tauhid Ibadah, Tauhid Uluhiyah. Yaitu kitab Tauhidnya saya Syekh Muhammad Abdul Wahab. Namanya kita Tauhid dan isinya adalah Tauhid Rububiyah, Tauhid Uluhiyah, Tauhid Ibadah. Namun ada juga ulama yang menulis kita yang diberi judul kita Tauhid dan isinya adalah Tauhid Asma wa Sifat. Ini kita Tauhidnya Ibnu Khuzaimah. Itu kita Tauhid namun isinya Tauhid Asma wa Sifat. Demikian juga kitab Tauhid min Sahih al-Bukhari. Dan Bukhari itu ada satu bab. Di satu bab ada satu bab yang bab tersebut diberi judul kitab Tauhid. Isinya apa? Tauhid Asma wa Sifat. Demikian juga ada ulama-ulama yang lain yang menulis buku tentang masalah ini, semacam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnu Qayyim. Maka mereka-mereka dan para ulama setelah mereka dan para ulama yang berjalan di atas jalan mereka, mereka semua menulis ya, banyak menulis dan berjelas tentang tauhid. Maka milik Allah segala puji dan anugerah karena jelasnya kebenaran dan hancurnya kebatilan. Dan orang yang pertama kali dikenal mengingkari sifat Allah adalah sebagian orang-orang musyrik Arab yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya tentang mereka. Allah katakan, "Kadzalika arsalna fi ummatin qad khalat min qabliha umamun." Demikianlah kami mengutus dirimu pada satu umat yang telah datang kepada umat tersebut ya, atau telah berlalu sebelum umat ini banyak umat. Litatluwa alaihim alladhi awhayna ilaika, supaya engkau bacakan kepada mereka wahyu yang kami berikan kepadamu. Wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ingkar dengan nama Allah Ar-Rahman. Sebab nuzul ayat ini adalah orang-orang Quraisy ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Ar-Rahman, mereka mengingkari nama Ar-Rahman. Lalu Allah turunkan ayat tentang mereka, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka ingkar dengan nama Allah Ar-Rahman. Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahasanya pengingkaran orang musyrik terhadap nama Ar-Rahman itu terjadi di perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah terjadi pada tahun berapa? Tahun 6 Hijriah. Dina kata Berkatin, ketika penulis menuliskan teks perjanjian, siapa penulisnya? Penulis teks perjanjian Hudaybiyah. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Hina kata berkata ketika penulis teks perjanjian menuliskan teks perjanjian, maka dimulailah teks perjanjian yang ditulis oleh penulis ini yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dengan dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Maka ketika Ali bin Abi Thalib menuliskan teks perjanjian dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka orang Quraisy, pihak Quraisy tidak setuju. Orang Quraisy mengatakan Amar Rahman Falana Arifu. Adapun nama Ar-Rahman kami tidak mengenalnya. Akhirnya kemudian disepakati setelah menulis Bismillah. Kalau Allah, nama Allah mereka terima dan berkati. Maka kemudian akhirnya cuma ini cuma Bismillah. Kemudian setelah itu dikatakan inilah perjanjiannya Muhammad Rasulullah dengan Quraisy. Maka pihak Quraisy mengatakan, katakan Muhammad bin Abdullah. Kalau kamu Muhammad Rasulullah, kami tidak akan perang dengan kamu. Kami tidak setuju dengan tambahan Rasulullah. Katakan Muhammad bin Abdullah. Kalau seandainya keutusan Allah, kami tidak akan perang dengan dirimu. Maka Nabi mengatakan kepada Ali, supaya Ali hapus kata-kata Rasulullah. Ali menolak untuk menghapusnya. Akhirnya Nabi mengatakan, tunjukkan padaku di mana letak tulisan Rasulullah. Biar saya sendiri yang menghapus dan Nabi yang menghapus itu. Diatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam keadaan sujud, ya Rahman ya Rahim. Maka orang-orang Quraisy mengatakan, orang ini mengaku-ngaku punya anggapan bahasanya dia hanya menyembah satu Tuhan saja. Namun ternyata kita lihat dia menyembah dua Tuhan. Ada Allah, ada Rahman. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, "Qul ittaqullaha aw ittaqur Rahman." Panggillah dia dengan mengatakan Allah atau panggillah dia dengan mengatakan Ar-Rahman. Ayyama tadzafara wa asma'ul husna. Maka apa saja panggilan yang kau berikan untuknya, kau tujukan untuknya, maka dia memiliki nama-nama yang terbaik. Maka ini dalil surat Al-Isra ayat 110 ini, para ulama mengambil istinbat, mengambil kesimpulan dari qul ittaqullaha wa rahman, ayat dalil bahwasanya Ar-Rahman adalah nama yang khusus untuk Allah, sebagaimana Allah adalah nama yang khusus untuk Allah. Falahul asma'ul husna, maka baginya lah nama-nama yang terindah. Dan indahnya nama Allah Subhanahu wa taala itu ada pada dua sisi. Yang pertama indah lafadznya dan yang kedua adalah indah maknanya. Maka nama-nama Allah adalah nama-nama yang terindah, terindah lafadznya, terindah bahasanya, teksnya, kata-katanya, dan indah kandungan maknanya. Dan Allah berfirman di surat Al-Furqan, wa idza qila lahum usjudu lirrahman, dan jika dikatakan kepada mereka bersujudlah kalian kepada Ar-Rahman, mereka mengatakan nama Ar-Rahman. Mereka bertanya dengan nada mengingkari, siapa itu Ar-Rahman? Maka orang-orang musyrik Quraisy inilah yang menjadi pendahulu, inilah yang menjadi teladan Jahmiyah dan Asy'ariyah dalam mengingkari nama dan sifat Allah. Maka sungguh itu adalah sejelek-jelek pendahulu, demikian juga sejelek-jelek penerus. Penerusnya adalah penerus yang jelek, dan pendahulunya juga pendahulu yang jelek. Apa tatakhiduna wa dhuriyatahu awliya amin duni wa hum lakum adu bi'sa lidzalimina badala. Allah berfirman, apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunan iblis? Wadriyah tahu iblis berketurunan. Apakah kalian menjadikan iblis dan anak keturunannya aulia amin dunia sebagai wali-wali, sebagai yang kalian cintai dengan meninggalkan aku? Wahum lakum adu, pada iblis dan anak keturunannya itu adalah musuh kalian. Maka ini adalah sebuah pengganti untuk orang-orang yang musyrik. Adapun para rasul dan orang-orang yang mengikuti mereka, terlebih lagi penutup para rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya yang mulia dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Nabi dan para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, mereka punya ciri, mereka tetapkan sifat untuk Allah dengan sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan mereka tiadakan dari Allah sifat-sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Dan mereka, itulah ahlu sunnah, mereka mengingkari orang yang menyelisihi manhaj ini, orang yang menyelisihi jalan ini dalam masalah mengimani nama dan sifat Allah. Maka jalan ahlu sunnah dalam mengimani nama dan sifat Allah adalah menetapkan sifat untuk Allah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, dan meniadakan dari Allah sifat yang Allah tiadakan dari dirinya. Dia adalah Abdul Razak As-San'ani dari San'ah Yaman, dari Ma'mar dari Taus, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas melihat seorang yang mengibaskan tangannya tatkala mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dalam hadis tersebut terkandung sifat, memuat sifat Allah. Dia mengibaskan tangannya tersebut apa? Karena di tangannya ada kotoran, kemudian dia buang, atau kenapa? Istingkaran dari, karena dia mengingkari, mengingkari, menolak hadis yang dibacakan yang disana mengandung sifat. Maka Fahaula, maka apa komentar Ibn Abbas, kenapa mereka merasa takut? Yajiduna rizqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutasyabihi. Mereka menjumpai kelembutan hati, hati mereka lembut ketika mendengarkan ayat yang muhkam, dan mereka binasa ketika mendapatkan ayat yang mutasyabih dalam pandangan mereka. Apa maksud riwayat ini? Riwayat ini Ibn Abbas mengisyaratkan adanya beberapa orang yang duduk di majelisnya Ibn Abbas, dan dia adalah min amatinah, orang awam. Termasuk orang awam, ada banyak orang awam duduk di majelis pengajiannya Ibn Abbas. Nah, orang-orang ini jika mendengar satu dalil yang mengandung sifat, dan semua dalil tentang sifat Allah seluruhnya muhkam, maka mereka walaupun merasa ketakutan, hanya mereka mengibaskan tangan sebagai bentuk pengingkaran. Bahwa maka mereka adalah seperti orang-orang yang Allah katakan di surat Ali Imran ayat yang ketujuh, Allah katakan wa ammal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyimpangan, kesesatan, maka mereka mengikuti, yaitu mencari-cari dalil yang tidak jelas. Ittiba'ul fitnah, karena mereka tidak mencari fitnah, wabtigha'al ta'wil, dan karena mereka tidak mencari-cari ta'wilnya. Maka mereka tinggalkan ayat yang muhkam dan mereka ikuti dalil yang muhkam, dan mereka ikuti dalil yang mutasyabih. Mereka beriman dengan sebagian isi Al-Quran dan kafir dengan sebagian yang lain. Maka ada sebagian orang yang beranggapan bahasanya sebab, di antara sebab ada orang yang sesat, di antara sebab orang sesat itu adalah karena memang ada dalil yang tidak jelas yang bikin orang sesat. Maka pemahaman ini, anggapan ini, bahasanya di antara sebab orang sesat adalah karena dalil, dalillah yang menyesatkan. Ini adalah anggapan yang tidak benar. Karena Allah katakan fa'amal ladzina fi qulubihim zayg, adapun orang yang hatinya itu menyimpang, maka dia mencari-cari. Allah katakan fa, fayattabi'un, lalu mereka mengikuti mencari-cari dalil-dalil yang tidak jelas. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya orang itu sesat dulu hatinya, baru kemudian cari dalil-dalil ya, yang bisa ditarik ulur, yang bisa digunakan untuk mendukung pendapatnya. Maka orang itu sesat dulu artinya baru cari-cari dalil. Maka bukannya dalil yang menyesatkan orang, namun orang itu sesat dulu baru cari dalil. Maka Allah tegas mengatakan bahasanya orang itu hatinya sesat, menyimpang, baru kemudian dia cari-cari dalil pembenar untuk membenarkan kesesatannya. Maka orang itu sesat tidak karena dalil. Jika orang itu memang ikhlas mencari kebenaran dengan membaca dalil Quran dan Sunnah, tidak akan mendapatkan kesesatan, tidak akan mendapatkan hidayah. Adapun orang beralasan, orang-orang yang sesat itu beralasan dengan dalil Quran, dalil hadis, bukannya karena mereka mengikuti Quran dan hadis, namun Quran dan hadis yang mereka sampaikan adalah hasil jerih payah mereka. Setelah mereka sesat, maka mereka mengadakan perburuan memburu dalil yang kira-kira bisa melegalkan kesesatan dan penyimpangan mereka. Akhirnya mereka yattabi'una ma tasyabbaha minhu. Mereka mencari-cari dalil yang tidak jelas, yang bisa kira-kira bisa ditarik ulur dan bisa digunakan untuk mendukung dan melegalkan, menjustifikasi kesesatan mereka. Jika orang mengira bahasanya pendapat mereka itu berdalil, padahal tidak. Maka fayattabi'una ma tasyabbaha minhu, ini menunjukkan su'ul fi'li. Perbuatan mereka memang perbuatan yang buruk. Ibtigha' ta'wil, ini menunjukkan ibtigha' al-fitnah wa ibtigha' ta'wil, ini menunjukkan su'ul qasdi. Mereka melakukan perbuatan yang buruk, yaitu apa? Hantik, berburu. Mana apa? Berburu apa? Dalil yang bisa ditarik ulur, yang bisa ditarik untuk mendukung kesesatan mereka, sehingga orang awam terkecoh, sehingga nampak pada orang awam rasanya adalah pendapat yang berdalil. Maka ini su'ul fikri, adalah perbuatan yang buruk yang mereka miliki. Apa yang memotivasi mereka untuk berbuat demikian? Itu al-fitnah mukjizat ta'wil. Ini menunjukkan su'ul qasdi. Mereka punya memang punya tendensi yang buruk, memang punya maksud yang tercela. Yaitu berkehendak mencari fitnah, mencari masalah, mencari kesesatan. Ibtiral fitnah mubtiral ta'wil. Mereka mau mencari-cari ta'wil, mereka mencari-cari hal-hal yang sebenarnya tidak bisa mereka di luar batas kemampuan mereka, namun mereka memaksakan diri untuk mengetahui. Maka ibtiral fitnah ini menunjukkan mereka berkeinginan untuk menyesatkan orang lain. Wabidullah ta'wil, ini mereka menunjukkan mereka ingin menyesatkan diri mereka sendiri. Kemudian nusus-nusus sifat, dalil-dalil yang memuat tentang sifat Allah, semuanya adalah dalil-dalil yang muhkam, bukan dalil yang mutasyabih. Kaum muslimin membacanya dan mempelajarinya serta memahami maknanya dan tidak mengingkari dalil-dalil tersebut sedikit pun. Di sini penulis memberikan penjelasan. Sebagian orang beranggapan bahasanya ayat-ayat yang memuat sifat Allah oleh itu istiwa dan yang lainnya itu dinilai sebagai ayat-ayat mutasyabih. Nah, mungkin orang bisa beralasan untuk menggunakan pemahaman mereka ini bahasanya ayat yang memuat sifat Allah adalah ayat mutasyabih dengan asar Ibn Abbas di atas. Wa yahlikuna inda mutasyabihihi. Mereka binasa pada saat menjumpai ayat-ayat yang mutasyabih. Maka mungkin bisa ada orang yang mengambil dari riwayat Ibn Abbas ini untuk mengatakan mendukung pendapat yang tersebut, bahasanya ayat-ayat sifat itu adalah mutasyabih. Maka beliau tegaskan semua ayat sifat itu tidak ada yang mutasyabih. Semuanya mukab. Mukab artinya jelas maknanya, mutasyabih artinya tidak jelas maknanya. Mukam adalah ayat yang jelas maknanya dengan berdiri sendiri, sedangkan mutasyabi adalah ayat yang tidak jelas maknanya kecuali dengan bantuan dalil yang lain. Nah, apa Ibn Abbas di atas tidaklah benar jika dijadikan untuk mengatakan ayat-ayat tentang sifat Allah itu mutasyabi. Karena yang dimaksud dengan mutasyabi di situ adalah mutasyabi tidak jelas menurut orangnya, bukan mutasyabi dalam artian senyatanya ayat tersebut mutasyabi. Ayat itu jelas, namun karena pikiran orang itu teracuni, pikiran orang itu rusak, akhirnya yang jelas jadi tidak jelas. Yang jelas maknanya, gamblang maknanya, dikira tidak jelas dan tidak gamblang maknanya. Oke, Ibnu Jarrah mengatakan kami menjumpai tabi'in, A'mash, Sufyan. Mereka menceritakan hadis-hadis ini, yaitu hadis-hadis yang memuat tentang sifat dan sifat Allah, dan mereka tidak mengingkarinya. Sedangkan yang mengingkari dalil-dalil sifat hanyalah ahli bid'ah, yaitu Jahmiyah dan Mu'tazilah serta Asy'ariyah. Maka Asy'ariyah itu bukan ahli sunnah namun ahli bid'ah, sebagaimana Mu'tazilah dan Jahmiyah. Yang mereka adalah orang-orang yang meniti jalannya orang-orang musyrik Quraisy, yang mengingkari nama Allah Ar-Rahman dan menyelewengkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi asmaul husna," dan Allah memiliki nama-nama yang terindah. Dan indahnya nama Allah itu ada pada dua sisi, indah pada lafaznya dan yang kedua indah pada maknanya. Fad'uhu biha, maka dalam kalian berdoa dengannya. Perintah di sini menurut jumhur, jumhur tafsir adalah perintah anjuran. Ini tidak wajib berdoa harus menyebut nama Allah. Ini adalah tawassul dengan nama dan sifat Allah, ini adalah anjuran. Wa dzarullah min yuhiduna, dan biarkanlah orang-orang yang menyelewengkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dibalas atas perbuatan yang mereka lakukan. Dan apa saja bentuk penyelewengan terhadap nama-nama Allah nanti akan kita bahas di lembar berikutnya. Maka Allah dalam ayat ini, kandungan ayat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya, bahwa dirinya memiliki banyak nama. Dan nama-nama tersebut adalah nama-nama yang indah, bahkan nama-nama yang terindah. Kemudian Allah perintahkan supaya kita berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Wa kaifa, dan bagaimanakah mungkin kita berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang bukan nama? Dengan sesuatu yang bukan nama. Dan bagaimana kita mungkin kita berdoa kepada Allah dengan sesuatu yang tidak bisa dipahami maknanya menurut sangkaan mereka-mereka ahli bid'ah? Bagaimana mungkin Allah memerintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut namanya? Maka ini menunjukkan bahasanya Asmaul Husna itu adalah nama-namanya Allah. Tidak mungkin Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna, namun Asmaul Husna tersebut bukanlah namanya. Ini bantahan buat jalan. Bimang bisa mempilih bantahan itu Jahmiyah. Bantahan itu Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan mereka mengatakan semua nama dan sifat. Mereka katakan semua nama dan sifatnya ada di Quran itu majaz, dan dimaksudkan adalah nama dan sifat makhluk. Semuanya itu majaz, dan yang dan nama dan sifatnya Allah sebutkan dalam Al-Quran itu maksudnya adalah nama dan sifat makhluk, bukan nama dan sifat Allah. Maka mereka katakan nama Allah yang ada di Quran itu bukan nama Allah, karena itu majaz. Namun nama siapa? Nama siapa? Nama makhluk. Maka kita bantah jamiah yang punya perkataan semacam ini dengan kita katakan Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah kalian dengan nama-nama yang terbaik yang Allah miliki itu. Jika kita Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna, mungkinkah Asmaul Husna itu bukan namanya namun nama makhluknya? Tidak mungkin. Kalau perintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna, ini menunjukkan bahwa nama-nama tersebut adalah memang nama miliknya. Kalau Asmaul Husna itu adalah bukan nama Allah, bukan nama milik Allah namun nama milik makhluk sebagaimana perkataan Jahmiyah, maka berarti Allah memerintahkan kita untuk berbuat syirik. Pada jelas Allah mengatakan pada uhubiha, berdoalah kalian dengannya. Maka ini menunjukkan bahasa Asmaul Husna itu asli 100% namanya Allah. Dan nisbat kepada Allah adalah nisbat kepada yang punya nama, bukan sebagaimana perkataan Jahmiyah yang mengatakan nama-nama Allah yang ada di Quran itu semuanya bukan nama Allah, nama itu majaz untuk Allah, yang asli itu nama makhluk. Maka jika demikian kita katakan berarti apa Allah memerintahkan kita untuk berbuat syirik, berdoa kepada makhluk? Karena Allah mengatakan pada umum, ya, kalau kalian berdoa dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jika menurut pemahaman kalian dari Jahmiyah, kalian katakan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama-nama makhluk, bukan namanya Allah. Berarti Allah memiliki kita untuk berdoa. Kemudian, dan bagaimana mungkin Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna seandainya Asmaul Husna itu tidak bisa dipahami maknanya? Tidak bisa dipahami maknanya. Ini bahasa untuk siapa? Bagaimana kamu ke? Bagaimanakah kita mungkin Allah memberitakan kita untuk berdoa dengan Asmaul Husna seandainya Asmaul Husna itu tidak bisa dipahami maknanya? Maka ini menunjukkan bahwa nama-nama Allah itu adalah nama yang ada maknanya, yang jelas maknanya. Ini benda untuk ahlu tafwid. Ini benda untuk ahlu tafwid. Takfa wawu bot, wawu ya bot. Ini benda untuk ahlu tafwid. Tafwid adalah pemahaman yang menyimpang yang mengatakan bahasanya kita mengimani teks nama, lafaz nama, namun nama tersebut tidak ada maknanya. Kita tidak paham maknanya. Wallahu a'lam maksudnya. Itu tafwid. Apa maknanya? Kalau teksnya, teks nama kita iman. Ini Allah itu namanya, punya nama Sami, Basir, dan seterusnya. Maaf maksudnya. Maka Sami itu mengandung mengandung makna sem, mengandung makna yaitu sifat sem'ul. Dan kita mereka katakan kami tidak paham apa itu sem'ul. Namun ayat ini menunjukkan kalau Allah punya sem'ul. Namun apa itu sam'un? Wallahu a'lam bissawab. Maka dari pada umum pihak, dari pada umum pihak, penulis mengatakan ini memuat faedah, ini menegaskan bahasanya nama tersebut adalah asli namanya Allah, bukan majaz, namun asli namanya Allah Subhanahu wa Taala. Dan dari pada umum pihak ini menunjukkan bahasanya nama-nama tersebut adalah nama yang bisa dipahami maknanya. Kalau tidak dipahami maknanya, kenapa Allah perintahkan satu hal yang aneh? Allah perintahkan kita untuk berdoa dengan menyebut nama dan kita, sedangkan nama ini tidak bisa dipahami maknanya dan tidak ada satupun manusia yang tahu maknanya. Maka Allah menunjukkan perintah yang aneh, menyuruh kita untuk mengucapkan satu kalimat, namun kita tidak paham apa makna kalimat. Maka Allah mengancam orang-orang yang menyelewengkan namanya dengan mengingkarinya atau mentakwilnya, dengan mengingkarinya dan tidak mengakui kalau itu adalah nama Allah atau mengutak-atiknya dari maknanya yang benar. Allah ancam bahwasanya Allah akan memberikan balasan atas amal mereka dengan hukuman dan azab. Dengan hukuman dan azab. Dan terdapat pembahasan, apakah nama Allah itu sama dengan zat Allah? Apakah nama Allah itu adalah bagian dari zat Allah? Apakah nama Allah itu di luar zat Allah? Ini bahasa di mukalah. Sebagian ahli kalam mengatakan nama Allah itu adalah bagian dari zat Allah. Dan ada lagi mengatakan, sebagian ahli kalam mengatakan nama Allah itu adalah di luar zat Allah. Ya, apakah nama selamat, misalnya ada orang namanya Selamat, atau ada orang namanya Budi, apakah ini nama ini adalah bagian dari zat atau itu di luar dari zat? Maka jawabannya, pemahaman Al-Sunnah tentang masalah ini adalah sebagaimana ayat ini. Al-Sunnah mengatakan nama Allah itu bukan bagian dari zat Allah. Tidak kita katakan, maaf, nama Allah itu tidak kita katakan bagian dari zat Allah. Tidak pula kita katakan di luar zat Allah. Yang benar, nama itu adalah milik Allah. Karena ayatnya mengatakan walillahil asma, lamnya di sini lam litamlik, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah nama-nama yang terbaik. Maka tidak kita katakan, kata Al-Sunnah, tidak kita katakan bahasanya nama itu adalah bagian dari zat Allah. Tidak pula kita katakan nama itu di luar zat Allah. Namun kita katakan nama itu adalah, nama Allah adalah miliknya Allah. Nama Allah itu tidak sama dengan zat Allah. Tidak pula tidak sama dengan zat Allah atau di luar zat Allah. Akan tapi kita katakan nama Allah adalah asmaul husna itu adalah nama-nama yang merupakan milik Allah. Kemudian kama wasafahum, sebagaimana Allah katakan kafirnya orang yang mengingkari nama, mengingkari sifat, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka kafir dengan nama Allah Ar-Rahman. Maka ayat ini dalil, digunakan dalil oleh penulis untuk mengatakan bahasanya mengingkari nama itu adalah kekafiran. Mengingkari nama Allah itu kekafiran. Wasafahum bil-kufri, Allah menyatakan kafirnya orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah. Dalilnya apa? Bahum yang turun dari Rahman. Maka mengingkari nama Allah adalah sebuah kekafiran. Oleh karena itu maka banyak ulama Ahlussunnah yang mengatakan kafirnya Mu'tazilah. Kafirnya Jahmiyah. Bahkan yang mengkafirkan mengatakan bahwa jami' itu adalah kafir dan bukan termasuk 72 golongan, namun termasuk dari golongan sesat di luar Islam. Kata Ibnu Qayyim ada 500 ulama. Ibnu Qayyim mengatakan di kitabnya An-Nuniyah, di kitabnya An-Nuniyah, walaqad taqallada kufrahum, dan sungguh telah memvonis kafirnya mereka, yaitu Jahmiyah, khamsuna fi asrin, 50 kali 10. Khamsuna fi asrin, 50 kali 10, berapa? Mas? Minal ulama fil buldani, 500 ulama dari berbagai negeri. Walalika'i al-imamu hakahu anhum falqad hakahu qablahu Tabrani. Dan lalika'i al-imam al-lalika'i telah hakahu menceritakannya, menceritakan bahasanya ada 500 ulama yang ulama al-sunnah ya mengatakan bahasanya Jahmiyah itu kafir dan bukan termasuk 72 golongan sesat dalam umat Islam, akan tapi golongan sesat di luar Islam. Balqad hakahu qablahu, bahkan sebelum lalika'i, hal ini yang menceritakan adanya 500 ulama al-sunnah yang mengkafirkan Jahmiyah telah diceritakan oleh ulama sebelum lalika'i, yaitu Tabrani. Tabrani itu sebelum lalika'i, dan dia menceritakan adanya 500 ulama al-sunnah yang mengatakan kafirnya Jahmiyah. Yaitu orang yang Jahmiyah dalam pengertian dengan makna khusus, yaitu orang yang menggunakan semua nama dan semua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian kita baca kesempatan pada ilmu sallallahu alaihi wa sallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sebelum kita lanjutkan, kita pernah menyinggung tentang bisa ditanyakan tentang nikah misyar, yaitu nikah dengan satu pernikahan yang di sana lengkap syarat dan rukun nikah, kecuali akan tetapi terdapat perjanjian antara suami dengan istri, istri mengatakan rela untuk ya, tidak menerima hak-haknya semacam nafkah, kemudian giliran malam dan seterusnya. Sejak awal sudah ada perjanjian, rela untuk ya, tidak diberi hak-hak secara utuh, tidak dinafkahi dan seterusnya. Ya, tentang nikah semacam ini terdapat tiga pendapat ulama. Pertama mengatakan sebagaimana di fikih sunnah di nisa, pendapat yang pertama mengatakan hukumnya mubah namun makruh, mubah kan tapi makruh. Dan pendapat yang kedua mengatakan haram, dan pendapat ketiga tawakkuf ya, tidak mau memastikan hukumnya. Tidak memastikan hukumnya, dan ini kata penulis Situs Sunnah di Nisa, ini pendapat yang dinukil sebagai pendapatnya Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dan pendapat yang dinukil oleh penulis Situs Sunnah di Nisa, dia mengatakan persyaratan misalnya tidak ada nafkah dan yang lainnya, yang merupakan hukumnya wajib secara syar'i, maka ini adalah persyaratan yang tidak sah. Sehingga maka akad sah, akad nikahnya sah, akad nikah misya itu sah, maka pernikahan sah, akan tapi syaratnya tidak sah. Karena syaratnya tidak sah, maka syaratnya dianggap tidak ada. Oleh karena itu maka istri punya hak untuk menuntut suami agar menunaikan hak-haknya. Akan tapi seandainya istri ridha untuk tidak menerima hak tersebut, namun tanpa perjanjian, tanpa dibuat perjanjian, fala haraja, maka ini hukumnya boleh, karena itu adalah haknya. Namun ingat, tanpa perjanjian, cuma rela. Demikian keterangan tambahan untuk nikah misya. Memberi nama untuk manusia dengan salah satu asma'ul husna, maka kita mungkin merinci tentang masalah ini. Pertama, nama tersebut nama yang khusus untuk Allah, maka tidak. Kalau ada orang yang kalau nama yang khusus untuk Allah, maka tidak boleh. Ada orang yang dikasih nama Allah, maka tidak boleh. Karena ada nama yang khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jika nama tersebut adalah dengan menggunakan al, maka ini tidak boleh. Jika nama tersebut menggunakan al, yang al di sini bisa al li'istirafil jinji atau bisa menjadi al li'ahdi zihni, sehingga orang itu ketika disebut nama tersebut ingatnya adalah ini namanya Allah. Disebut ada seorang namanya Al-Aziz, maka orang sehingga asumsi orang ketika mendengar nama Al-Aziz ini apa? Kembali ke mana? Allah. Maka jika semacam ini maka maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang ketiga, nama tersebut tidak menggunakan al, akan tetapi nama tersebut tidak sekedar nama, namun di sana ada mu'atus sifat. Mu'atus sifat, namanya bukan sekedar untuk nama, namun di sana kenapa nama ini demikian? Karena sifat, karena melihat sifat. Dan ini adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh. Dalilnya hadis tentang Abu Syuraib, dia dulunya diberi nama, diberi gelar, bahkan gelar pada tahunnya apa? Al-Haqqa. Kenapa? Karena dia adalah seorang yang bijak. Kalau ada orang sengketa, maka beliau kemudian memutuskan, akhirnya semua dua pihak yang bersengketa itu ridho. Dan demikian kebahasaan beliau, akhirnya beliau dikasih nama, dikasih gelar Al-Haqqa. Maka nama di sini bukan sekedar untuk nama, namun ada mu'ah sifat, ada maksud untuk memperhatikan bahasanya nama ini mengandung sifat, dan sifat ini ada pada orangnya. Nama ini mengandung sifat, dan sifat ini ada pada orangnya. Maka jika nama tersebut bukan yang sekedar nama, namun juga ada mu'ah atau sifat, maka ini juga tidak boleh. Kemudian berikutnya, jika tiga hal tadi tidak ada, akan tetapi nama tersebut punya makna yang buruk dan kurang baik untuk manusia, maka sebaiknya ditinggalkan. Macam mutakabbir atau yang lainnya. Mutakabbir artinya yang sombong, jabbar artinya yang otoriter, ada yang pokoknya yang begini harus begini. Dan itu hanya khusus untuk tidak layak untuk manusia. Kalau Allah jabar, apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Semua orang enggak boleh ngeyel. Enggak boleh protes. Allah jabar. Maka nama ini enggak layak untuk manusia jabar, takabbur. Karena melihat makna yang kurang pas, yang kurang cocok untuk manusia di sini. Nah, jika empat hal ini terhindarkan, maka bernama dengan nama tersebut dibolehkan. Demikian kurang lebih inti dari penjelasan Syaikh Muhammad bin Abdul Qayyim tentang masalah ini. Tentang bacaan Al-Fatihah bagi makmum, ada beberapa yang mengatakan kita sebagai makmum wajib baca Al-Fatihah. Ada juga yang mengatakan tidak wajib karena bacaan imam adalah bacaan makmum. Mana yang lebih sahih? Tentang masalah bacaan Al-Fatihah untuk makmum, maka terdapat tiga pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, makmum wajib membaca Al-Fatihah baik salatnya jahriyah ataupun sirriyah. Ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala. Ini pendapat yang diriwayatkan oleh dan ulama mu'asir yang memilih pendapat ini, Syaikh Abdul Aziz bin Baz, sama Ahmad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian pendapat yang kedua adalah makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah dalam salat jahriyah dan salat sirriyah. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah rahimallahu taala. Tetapi ini pendapat yang sangat-sangat lemah. Pendapat yang kuat dalam masalah ini di antara dua pendapat, antara pendapat yang pertama dan pendapat yang ketiga, yang merinci antara jahriyah atau sirriyah. Tidak perlu baca kalau jahriyah dan wajib baca jika sirriyah. Jika bacaan imamnya sir, maka wajib baca. Jika bacaannya jahat, maka tidak perlu baca. Ini tiga pendapat utama tentang masalah ini. Pendapat yang ketiga itu pendapat yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Demikian juga di antara ulama mu'asir yang memilih pendapatnya adalah Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Albani. Demikian juga Syaikh Abdullah Al-Qasam di Tafsir Alam Syaikh Umdatul Ahkam. Kesimpulannya, pendapat yang kedua yang tadi kita ceritakan adalah pendapat yang sangat lemah dan paling lemah. Maka kemungkinan pendapat yang paling kuat di antara dalam masalah ini adalah di antara dua pendapat, antara pendapat yang mengatakan sebagaimana pendapatnya Syafi'i wajib baca baik salatnya jahriyah ataupun sirriyah, atau memberikan rincian antara jahriyah dan sirriyah. Ini masalah ijtihadiyah, maka kita punya kewajiban untuk menghormati orang yang memilih pendapat yang beda dengan pilihan kita. Siapa yang mengamalkan itu maka dihormati, dan siapa yang mengamalkan ini maka dihormati. Kewajiban kita untuk memilih, dan jika kita punya kemampuan untuk memilih, maka kita milih mana yang terasa lebih kuat. Dan jika tidak, maka kita ikuti pendapat orang yang kita mantepi ilmunya. Bagaimana jika ada seorang perempuan yang menunda menikah karena alasan belajar? Maka dilihat belajar apa? Belajar apa dulu? Kemudian dilihat menundanya itu sampai berapa tahun? Maka itu perlu dirinci. Jika penundaan yang mungkin wajar di masyarakat kita, wajar, tidak sampai disebut gadis tua atau yang lainnya masih dalam batas-batas yang wajar secara umum, maka insya Allah tidak masalah. Maka perlu dirinci, perlu pertanyaan yang detail sehingga ada jawaban yang detail. Jika ada perjanjian saat nikah, bagaimana jika ada perjanjian saat nikah? Apakah dibolehkan? Misal, ada seorang perempuan yang dilamar oleh seorang laki-laki, namun orang tua perempuan ini menginginkan perempuan yang lulus dulu. Bagaimanakah hubungan? baiknya hubungan setelahnya. Ya kalau memang orang tua mengatakan tunggu lulus dulu, itu artinya ditolak baik-baik. Jangan memaksakan diri, ditolak baik-baik, cuma bahasa dia aja lah. Ditunggu lulus dulu, itu artinya mah lamaran ditolak. Kalau ditolak, ya kalau laki-laki ini mau segera menikah ya, cari yang lain. Bakti kepada ibu tiri, apakah sama dengan bakti pada ibu kandung? Tahu saya tidak terdapat dalil yang memerintahkan untuk mengharuskan untuk bakti dengan ibu tiri. Yang jelas ibu tiri itu mahram, ya, itu mahram, dan ya, kita wajib berbuat baik dengan semua kerabat. Karena dia mahram maka dia bagian dari kerabat, bagian dari keluarga, maka kita punya kewajiban untuk berbuat baik dengan kerabat. Namun mengatakan wajib berbakti bagaimana atau mirip dengan bakti dengan ibu asli, maka sampai saat ini saya tidak tahu dalilnya. Memberikan uang kepada pengamen yang mereka ngamennya dengan cara memainkan musik, ya. Dan pengamennya adalah menjadikan pengamen mengemis sebagai pekerjaan, sehingga itu sebuah hal yang haram, maka pada saat ini tidak boleh menolong orang yang menolong untuk orang itu terus menerus melakukan hal yang haram, maka pada asalnya tidak perlu dikasih, tidak perlu dikasih karena termasuk dalam ta'awun ala ismi wal udwan, kecuali dipaksa. Dia marah-marah dan nanti melakukan tindakan kriminal atau tindakan anarkis dan mungkin membahayakan kita atau kendaraan kita, maka boleh membelinya dalam rangka untuk mencegah bahaya. Apa saja menjadi syarat sah akidah? Apa yang dimaksud dengan syarat sah akidah? Apa yang dimaksud dengan syarat akidah dalam syarat sah la ilaha illallah, syarat sah keislaman seseorang? Maka para ulama menyebutkan ada 7 atau 8 syarat sah la ilaha illallah dan syarat sah keislaman seseorang, yang mengilmui la ilaha illallah, dan yakin, mencintainya, dan kabul, menerimanya, dan tunduk dengannya. Itu diantara syarat-syarat la ilaha illallah dan syarat sah keislaman seseorang. Apakah belajar akidah termasuk syarat tauhid? Orang itu tidak bertauhid, sampai orang itu berilmu, gimana orang itu berakidah bertauhid tanpa berilmu? Namun apakah yang dimaksudkan dengan pertanyaannya adalah sahkah taklid dalam masalah akidah? Sahkah taklid dalam masalah akidah? Maka tentang sahkah taklid dalam masalah akidah, maka ahli sunnah mengatakan tidak sah taklid dalam masalah akidah. Namun ahli sunnah mengatakan sah taklid dalam masalah akidah. Seperti yang dikatakan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab ini di al-usul min ilmu usul. Di bagian akhir-akhir al-usul min ilmu usul. Menurut ahli sunnah sah akidah dengan taklid. Setelah itu dengan taklid. Jika ingin ditanyakan, mungkin ini jawabannya. Namun, belajar akidah sebuah kewajiban. Ya, dua hal ini jangan dirancukan. Sah akidah dengan taklid. Taklid dasarnya akidah yang dimiliki oleh seseorang itu adalah karena taklid, karena warisan ibu bapaknya. Tidak kita katakan enggak sah menjadi kafir. Ada orang Muslim dan Islamnya kenapa? Islam keturunan. Sah kah Islam? Sah. Enggak ada sunnah. Mana boleh akidah dan bertauhid dengan taklid. Ini adalah manhaj al-sunnah. Ini akidah yang benar al-sunnah. Akan tetapi apa? Wajib belajar tauhid. Seperti yang dikatakan oleh Muhammad bin Wahab di salah satu usul. Ilam rahmatullah. Artinya ibu kalau kulit muslim wal muslimat dan seterusnya. Wajib, maka sebuah keharusan, sebuah kewajiban. Akan tapi apakah ini sebuah hal yang menentukan sah dan tidak indah? Ya, seandainya orang tidak belajar, kemudian cuma Islam keturunan, sah atau tidak? Sah keislamannya. Akan tapi dia beretik, dia tidak melakukan kewajiban untuk belajar. Apa hukum orang yang tidak mempelajari akidah? Maka dia tidak melakukan kewajiban. Tapi apakah sah akidahnya? Karena dia cuma ikut-ikutan karena keturunan, jadi sah hingga ahli sunnah. Apa hukum usaha laundry sedangkan pakaian pelanggan tidak memenuhi ketentuan syar'i? Muspil, tabarut, dan lainnya. Ini yang masalah laundry kita harus tahapun hati-hati dalam masalah ini. Kita berhubungan dalam masalah ini. Karena kalau menurut kaidah ya, kalau dohirnya gula petugas ini adalah untuk maksiat, maka kita tidak boleh membantu dan mendukungnya. Tapi kalau misalnya kalau memang mungkin pakaian mini-mini ketat-ketat, namun itu kita tahu mau dipakai di dalam rumah untuk suaminya, boleh. Namun kalau dalam petugas ini kan tidak. Dalil tentang mandi saat azan berkumandang atau pada saat sholat. Kalau mandi pada saat berkumandang sholat, ya, saat azan berkumandang, sebagian pondok santri itu melarang. Karena apa? Ngantri. Apa alasannya? Ngantri kamar mandi ada 5, ada 10, muridnya berapa? Azan pada ngantri di depan kamar mandi. Nanti salat jamaahnya telat semua. Maka peraturan di bagian santri itu dilarang mandi pada saat azan. Kalau mau mandi itu belum azan. Kalau bau azan bau ngantri mandi, ya. Oh, ini bahaya. Ngantri 10 orang. Yang nomor azan dan komat mulai salat jamaah ya paling banyak 2 orang, 3 orang. Nah, ini baru dapat sholat yang nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tadi jelas ketinggalan sholat berjamaah. Maka itu alasannya, bukan karena ada larangan mandi pada saat azan. Jadi alasannya karena sabdu dzariyah. Alasannya apa? Sabdu dzariyah untuk jalan kemungkaran. Kemungkaran apa? Takhalluf anil jamaah. Kita mengikuti sholat jamaah. Ini lain kalau orang itu di rumah. Di rumah ya. Isi rumah 4 orang tambah mandinya 4. Maka rumahnya juga enggak jauh dari masjid. Ya. Rumahnya cuma sebelah sama masjid. Mandi enggak masalah, enggak ada yang unsur yang mahdzur syar'i, hal yang terlarang dalam masalah ini. Namun ini kalau mandi pada saat sholat, mandi pada saat sholat, gimana mandi pada saat sholat? Gak boleh. Nah, ini pertanyaannya apa hukum mandi pada saat sholat? Gimana sholat buat kamar mandi? Mandi kok sholat? Mungkin yang ditanyakan, mandi pada saat? Sholat berjamaah dilaksanakan, nah itu. Katanya, nah, tolong jelaskan dalil tentang mandi pada saat sholat. Gimana mandi kalau sholat mandi? Nah, mungkin maksudnya adalah sholat berjamaah dilaksanakan, nah, ada orang mandi. Maka ini dirinci, mandinya mandi apa? Mandi junub. Ya. Kalau dia mandi junub, ya, harus dia mandi junub. Baru setelah itu dia tidak, namun kita katakan, kita sarankan adalah dia segera menyegerakan mandinya, enggak usah. Ya, yang wajib saja, yang wajib-wajib saja, terus kemudian segera melaksanakan sholat berjamaah. Katakan jika mandinya cuma mandi biasa, sebenarnya enggak perlu dan enggak mendesak, sudah tahu ini sudah koma, ya, maka ini satu hal, maka ini bukanlah uzur syar'i untuk meninggalkan salat berjamaah. Maka pertanyaan berikutnya, bagaimana jika waktu mandi kemudian terdengar adzan, apakah saya dikatakan menyisi Nabi? Ini kembali pada pertanyaan awal. Jadi kalau memang maka jika terlarang mandi, itu tidak ada dalil, setahu saya tidak ada dalil khusus untuk melarang mandi pada saat adzan. Maka tapi ini adalah sebuah pertimbangan. Boleh jadi wisma, ini kamar mandinya terbatas, maka bisa dibuat aturan dilarang mandi pada saat adzan, sehingga orang tidak takhalut meninggalkan salat berjamaah. Bagaimana jika lupa dalam salat, lupa tahiyat awal, namun telah berdiri dan melaksanakan rakaat sesudahnya? Maka jika demikian, maka pertama tidak perlu balik, namun teruskan dan nanti diganti dengan sujud sahwi sebelum salat. Demikian sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wasallam wa arsalana alhamdulillahi rabbil alamin wa hamdalah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.